Jadi dari empat madhab itu, dari empat madhab, yang dua mengatakan najis, yang dua mengatakan suci. Dan khusus madhab Syafi'i, Ammal maniyu fatohirun hilafan limalik. Ini membahas tentang beberapa benda yang hukumnya suci ya. Jadi sudah tidak membahas lagi tentang hal-hal atau benda-benda yang najis. Yang pertama, benda cair yang suci adalah mani. Dan hukum mani atau sperma, hukum sperma ini suci, tidak hanya terkhusus bagi sperma manusia, tetapi hukum ini umum dimiliki oleh semua makhluk hidup, semua hewan, kecuali anjing dan babi ya, kecuali anjing dan babi, dan juga hewan yang terlahir dari keduanya. Jadi hukum sperma ini sangatlah luas ya, kesucian hukum sperma ini sangatlah luas, karena yang dikecualikan hanya tadi. Dan mengenai dalil dari kesucian sperma manusia, dalilnya adalah hadis yang diceritakan atau diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, bahwa Sayyidah Aisyah menceritakan bahwasanya beliau menggosok atau menggaruk sperma yang ada di baju Rasulullah. Jadi Sayyidah Aisyah tidak mencuci sperma itu, tidak membasuh sperma itu, tetapi hanya menggosok atau menggaruknya. Kemudian baju itu dipakai oleh Rasulullah dan beliau sholat. Artinya Rasulullah sholat bersama dengan sperma yang belum dibasuh. Berarti ini menunjukkan bahwa hukum sperma ini hukumnya suci. Dan hukum sperma selain manusia, hukum sperma selain manusia ini alasannya karena sperma merupakan cikal bakal dari hewan yang suci ya. Jadi kalau hewannya suci, maka bibitnya atau cikal bakalnya juga harusnya suci. Jadi karena alasan itu, maka sperma hewan yang suci ini hukumnya disamakan dengan sperma manusia. Dan hukum suci ini, hukum sperma yang suci dalam arti tidak harus dibasuh saat keluar, ini bila memang ujung kemaluan, baik kemaluan pria maupun wanita, bila memang ujungnya suci ya. Artinya kalau ujung penis atau ujung kemaluan wanita ini najis, maka hukum spermanya menjadi mutanajis ya. Jadi misalkan seorang laki-laki yang ujung penisnya najis, dia kencing belum dibersihkan misalkan, kemudian mengeluarkan sperma, maka otomatis sperma itu hukumnya mutanajis ya. Kalau hukumnya mutanajis, kalau hukum penisnya najis, maka dia haram berhubungan badan ya. Jadi seseorang diharamkan berhubungan badan bila alat kelaminnya najis. Artinya harus dibasuh terlebih dahulu ya. Harus dibasuh terlebih dahulu baru diperbolehkan melakukan hubungan badan. Ini hukumnya seperti orang yang istinja menggunakan batu. Jadi kencing kemudian istinja atau cebok menggunakan batu. Ini walaupun diperbolehkan sholat, tetapi hukum ujung penisnya ini masih najis. Dalam arti apabila seorang yang cebok menggunakan batu mengeluarkan mani, maka mani itu hukumnya mutanajis ya, hukumnya mutanajis. Dan juga contoh lain yang sangat lumrah, yang sangat sering terjadi adalah keluarnya madhi ya, keluarnya madhi. Karena memang lumrahnya atau normalnya seorang yang melakukan hubungan badan itu sebelum mengeluarkan mani mengeluarkan madhi terlebih dahulu. Jadi itu mani yang keluar, dan di saat keluar di saat mani itu keluar sebelumnya ada madhi yang keluar, itu hukumnya juga mutanajis ya, hukumnya mutanajis. Namun khusus bagi madhi ini hukumnya ma'fu, hukumnya ma'fu atau diampuni oleh syariat ya. Terkhusus bagi orang-orang yang sering mengeluarkan madhi sebelum mengeluarkan mani, ini hukumnya ma'fu. Ma'fu bila ingin melakukan hubungan badan ya. Jadi tadi hukum pertama bila penis atau mani yang keluar ini hukumnya mutanajis, maka haram melakukan hubungan badan ya. Tetapi khusus bagi mani yang najisnya dikarenakan madhi dan orang yang bersangkutan dia memang sering mengeluarkan madhi, ini dia dimakfu. Hilafan li Malik. Jadi hukum kesucian sperma ini berbeda dengan Imam Malik ya. Imam Malik atau madhab Maliki ini memiliki pendapat yang berbeda. Dan sebenarnya yang memiliki pendapat yang berbeda bukan hanya madhab Maliki, tetapi juga madhab Hanafi, Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah atau madhab Hanafi dan Imam Malik atau madhab Maliki, beliau berdua mengatakan hukum mani ini najis ya. Hukum mani atau sperma yang berasal dari manusia ini hukumnya najis. Dan dua madhab yang lain yaitu madhab Syafi'i dan madhab Hambali atau Ahmad bin Hambal, ini keduanya mengatakan suci. Jadi dari empat madhab itu, dari empat madhab, yang dua mengatakan najis, yang dua mengatakan suci. Dan khusus madhab Syafi'i, khusus madhab Syafi'i ada tambahan lagi yaitu sperma selain manusia. Jadi perbedaan pendapat empat madhab tadi hanya sperma manusia saja, tetapi pendapat Imam Syafi'i menambahi atau ada tambahan dari madhab Syafi'i yaitu sucinya sperma hewan yang suci. Itu hukum hukum spermanya. Kemudian bila kita mengikuti pendapat yang mengatakan sperma najis, lalu apa hukum membersihkan sperma atau membasuh sperma? Ini ternyata antara Imam Malik dan Abu Hanifah memiliki perbedaan tentang ini. Jadi walaupun beliau berdua sepakat atau sependapat bahwa hukum sperma manusia ini najis, tapi dalam hal membasuhnya, dalam hal membersihkannya, mereka berbeda pendapat. Perbedaan itu ialah menurut Imam Malik, sperma ini wajib dibasuh, tidak membedakan apakah sudah kering atau masih basah ya. Jadi Imam Malik ini memutlakan hukum. Kalau Abi Hanifah diperinci, sperma itu kalau walaupun hukumnya najis, tetapi yang harus dibasuh hanyalah bila masih basah ya. Jadi menurut Abu Hanifah, kalau sperma masih basah, belum kering artinya, itu harus dibasuh. Tetapi kalau sudah kering, itu seperti halnya hadis yang saya terangkan tadi, tidak harus dibasuh, tetapi cukup digosok ya, cukup digosok atau digaruk, intinya diminimalisir lah ya, sepertinya diminimalisir. Jadi ada perbedaan antara Abu Hanifah dan Imam Malik dalam hal membersihkan atau membasuh sperma, walaupun mereka berdua sepakat tentang hukum najisnya sperma manusia.